Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala al-Muhammad. Kita akan membahas kitab dari Syekh Ibrahim Al-Marzu'i hafizahullah yang berjudul Daruratu Fahmil Kitabi wa Sunnati bi Fahmi As-Salafis Shalih. Pentingnya pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah menurut pemahaman Salafus Shalih. Ini kitab ini sudah ada PDF-nya, ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Abdullah Al-Marzu'i hafizahullah, Syekh Ana di Abu Dhabi. Halaman yang kedua. Alasan yang kelima, limadha fahmu salaf, kenapa harus memakai pemahaman salaf? Wa li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi itba'ihim wal iqtida' bihim. Dan Rasulullah SAW itu telah memerintahkan untuk mengikuti mereka dan mencontoh mereka, para salafus saleh. Wa li annahum mabtada'u fi dinillahi wa li anna istima'ahum hujjatun qad'iyyatun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak melakukan kebid'ahan dalam agama Allah. Dan mereka itu adalah berkumpulnya mereka, kesepakatan mereka itu adalah hujjah qat'iyyah, hujjah, dalil yang sangat kuat. Kesepakatan mereka itu adalah dalil yang baku. Wa li'annahum khairul ummati wa afqahul ummati. Dan karena salaf itu adalah sebaik-baik umat dan yang paling faqih, yang paling faham agama. Yang kedelapan, wa li'annahum a'lamun nasi bi lughatil Qur'an wa bi tafsirihi. Dan karena para salaf itu adalah orang yang paling faham dengan bahasa Al-Quran dan tafsirnya. Yang kesembilan, walianna Rasulullah dzakara anna al-firqatan najiyata hum ma alaihi al-yawm huwa wa ashabu. Dan karena Rasulullah SAW itu telah menyebutkan bahwasanya al-firqatan najiyah, golongan yang selamat, itu adalah hum, adalah orang-orang yang berada bersama, orang-orang yang menetapi pada hari ini beliau dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Jadi firqah najiyah, golongan yang selamat, adalah orang yang menetapi apa saja yang Rasulullah SAW dan para sahabatnya tetapi pada hari tersebut. Kemudian di sini poin yang ketiga, al ayatu fi fadlihim, beberapa ayat dalam hal keutamaan salaf. Minha qauluhu ta'ala, di antara firman Allah Ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. سورة التوبة ayat 88. Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama beliau, mereka berjihad dengan harta dan diri mereka, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di surat At-Taubat ayat 88. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dhalikal fawzul 'adzim. Surat Taubah ayat 100. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalam selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul 'adzim. Dan itulah kemenangan yang sangat besar. Surat Taubah ayat 100. Qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Rabb-nya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Di surat Al-Fath ayat 18. Qaulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." An-Nisa ayat 115. Dan barang siapa yang menentang Rasulnya sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk tempat kembali. Sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, al-ahadithu fi fadlihim minha fi kutubil hadithi kutubi fadail sahabati wa hadihi ba'duha. Rawa syekhan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis tentang keutamaan salaf, yaitu di berbagai kitab hadis, kitab yang membahas tentang keutamaan para sahabat, dan ini adalah sebagian darinya. Yang pertama, rawa syekhani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati qarni thumma alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah qarni, di masaku, generasiku. Thumma alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum. Kemudian setelahnya, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Qala Ibnu Hajar rahimahullah, Ibnu Hajar rahimahullah yang meninggal tahun 852 Hijriah, mengatakan, al-muradu biqarni Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadal hadithi as-sahabatu. Yang dimaksud di dalam generasi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah generasi sahabat. Wal-muradu billadhi yalunahum ay qarni alladhi ba'dahum. Yang dimaksud dengan generasi setelahnya adalah generasi yang ada pada sepeninggal para sahabat. Wahumut tabi'un, dan mereka adalah para tabi'in. Wal muradu billadhi yalunahum hum atba'ut tabi'in, dan yang dimaksud generasi setelahnya adalah generasi para pengikut tabi'in. Waqtadha hadha al-hadith an takuna as-sahabatu afdalu min at-tabi'in wattabi'una afdalu min atba'it tabi'in wa kadzalika qala an-Nawawi rahimahullah. Dan konsekuensi dari hadis ini adalah bahwasanya sahabat itu lebih utama daripada tabi'in, dan tabi'in, para tabi'in itu lebih utama daripada pengikut tabi'in. Yang demikianlah yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan semoga Allah azza wajalla menjadikan kajian ini bermanfaat, dan kita lanjutkan pada halaman ketiga pada esok hari. Barakallahu fikum. Allahumma salli Muhammad Muhammad. Subhanakallahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.